الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم نحمد الله ونشكره. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kembali malam hari ini Allah taala mudahkan dan Allah izinkan kepada kita untuk kita kembali bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari pemberat amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pula menjadi sebab bertambahnya pemahaman kita terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikannya tumbuhnya khasyah rasa takut kita, bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hai suqala Allah Tabaraka Wa Ta'ala, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama, tidak lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Maka tandanya orang yang bertambah ilmunya adalah bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Al-Hafidz Asy-Syaikh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu telah kita kaji pasal tentang mafsadatuz zina, kerusakan dosa zina, dan penyebab awal perbuatan zina itu adalah an-nadrah, memandang. Kita akan lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, fa amarallahu taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayya'murul mu'minin bi ghaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa yu'alimahum annahu mushahidun li'amalihim mutali'un 'alaiha. Allah taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan untuk menjaga kehormatan mereka, dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan amalan-amalan mereka, senantiasa melihat amalan-amalan mereka sebagaimana yang Allah taala perintahkan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Di mana Allah taala mengatakan nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lil mu'minin," kepada orang-orang yang beriman, "yaghuddu min absarihim," agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka, "wa yahfadu furujahum," dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, "dzalika azka lahum," yang demikian adalah lebih mensucikan bagi mereka. "Innallaha khabirum bima yasnaun," sungguhnya Allah zat yang maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. "Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun," dan katakanlah bagi wanita-wanita mukminah, kepada wanita-wanita mukminah, agar pula mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan agar mereka menjaga kehormatan mereka. "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha," dan agar mereka tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya. Ikhwani fillah jazakumullah, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Hada amrun minallahi ta'ala li'ibadihi al-mu'minin ayyahuddu min absarihim amma harrama 'alaihim." Dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah taala kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dari apa yang Allah haramkan bagi mereka. "Fala yamduru illa ila ma abahalahum an-nadaru ilaih," maka agar mereka tidak memandang atau melihat kecuali melihat apa yang Allah bolehkan untuk melihatnya. "Wa yahuddu absarahum anil maharim," dan agar mereka menundukkan pandangan-pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. "Fa inittafaqa an waqa'al basaru ala muharram min ghairi qasdin falyusarrif basarahu anhu sari'a," dan apabila bertepatan pandangan mata itu terkena kepada perkara yang haram tanpa sengaja, maka hendaknya dia segera palingkan pandangan matanya secepat mungkin. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana beberapa riwayat dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan pandangan ketika kita terjatuh pada pandangan yang tidak sengaja mengenai sesuatu yang Allah taala haramkan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadaril faj'ah." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tiba-tiba tidak sengaja menimpa apa yang Allah haramkan untuk dilihat. Maka kata Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah, "Fa'amarani an usarrif basari," maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk aku palingkan pandanganku. sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas menceritakan suatu kali Fadl bin Abbas beliau sedang tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata pandangan matanya menimpa wanita yang dia merasa menilai cantik sekali ini wanita. Nah, cantik sekali wanita ini. Maka ketika Rasulullah SAW mendapati Fadl bin Abbas demikian, maka segera Rasulullah SAW memalingkan pandangan. Malingkan yakni wajah Fadl. Ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ikhwan izakumullah, kalau kita mendapati siapa yang kita bisa mengingkarinya, mungkin saudara kita, anak kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, palingkan pandangannya, hilangkan yakni penyebab yang dia bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, adapun kita, bukan berarti kita kemudian nunggu orang yang memalingkan muka kita, ya, yang memutar kepala kita. Nah, karena berlaku hadis, ya, ini Jarir bin Abdullah, sebagaimana beliau katakan, fa'amarani an usarrifa basari. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk memalingkan pandangan mataku ketika terjadi nadrul faja'ah, pandangan yang tiba-tiba menimpa sesuatu yang Allah haramkan, yakni maharim, perkara-perkara yang haram untuk dilihat, wanita-wanita yang tidak halal untuk dilihat, wanita janabiyah, wanita-wanita yang bukan mahramnya. Nah, begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30-31. Kata Imam Al-Qurtubi, Waddul basari wal babul akbar ilal qalbi. Menundukkan pandangan itu merupakan bab yang besar, yang berpengaruh besar kepada qalbu. Menundukkan pandangan. Wa a'maru turuqil hawas ilaih, dan yang mampu menjaga jalan-jalan indra, panca indra. Wa bihasabi dzalika kasra sukut min jihati. Karena itulah banyak orang yang terjatuh tidak mampu menundukkan pandangan. Wa wajib tahdhir minhu, maka wajib untuk senantiasa memperingatkan dari bahaya pandangan. Wa ghadduhu wajib an jami'il muharramat, dan menundukkan pandangan itu adalah wajib dari seluruh perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa kullu ma yuhsha alfitnah min ajlihi, dan dari semua perkara yang dikhawatirkan bisa mendatangkan fitnah karena memandang itu. 6. Selanjutnya kata Imam Qayyim, beliau membacakan ayat Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan-pandangan khianat, wa ma tuhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ikhwani wa jazakumullah, ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ya ini suatu kali ada seseorang bersama teman-temannya, nah, sedang duduk di sebuah jalan, pinggir jalan. Maka orang ini ketika sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lewatlah wanita. Ketika dia bercengkrama dengan teman-temannya, nah, di saat itulah dia mencuri-curi pandang. Ketika temannya lengah tidak memperhatikan dia, dia memandang wanita yang sedang lewat tadi. Nah, mencuri-curi pandang supaya tidak diketahui oleh teman-temannya. Nah, maka turunlah ayat ini, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui tentang pandangan-pandangan yang khianat. Dia menyembunyikan dari manusia, Allah Maha mengetahuinya. Dalam satu riwayat yang lainnya, penyebab turunnya ayat ini adalah sebuah kisah di mana ada rombongan beberapa orang, yakni menjenguk temannya yang sedang sakit ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu ada keluarga si sakit itu, seorang wanita. Maka seseorang dari mereka mencuri-curi pandang untuk bisa melihat wanita tersebut. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui tentang khianatnya pandangan-pandangan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka inilah yang disebutkan pula oleh Imam Qurtubi tadi, ya ikhwan. Pandangan mata itu sangat pengaruh dengan kalbu, dengan hati, dengan bisikan-bisikan hati, betikan-betikan hati. Makanya Allah Ta'ala gandengkan, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Maha mengetahui tentang khianatnya pandangan mata, dan kemudian Allah hubungkan dengan apa yang tersembunyi di dalam dada. Wa ma tukhfis sudur. Apalagi ketika pandangan itu dari awal mungkin pandangan yang faj'ah, tiba-tiba melihat, namun diikuti kemudian setelahnya. Tidak segera memalingkan dari perkara yang haram tersebut, justru diikuti dengan pandangan berikutnya. Nah, ikhwan jazakumullah. Maka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ya Ali, la tutsbi'in nadrah nadrah. Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan yang awal pertama tidak sengaja, jangan kamu ikuti pandangan berikutnya. Kalau ini pandangan kedua ini sudah merupakan pandangan yang disengaja. Fa inna malakal ula wa laysat lakal ukhra. Sesungguhnya bagimu cukup yang pertama. Itu kamu tidak ada dosa. Naam, wa laysat lakal ukhra. Tidak boleh bagimu yang pandangan berikutnya. Naam. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hasan. Sebagaimana tadi juga semakna dengan demikian yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam. Yang Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah hadis Sahih Muslim, beliau menyatakan, wa ma'nal faj'ah ayyaqa basarahu ala ajnabiyah. Yang dimaksud pandangan yang tiba-tiba tanpa sengaja adalah pandangan mata itu mengenai wanita yang bukan mahramnya. Min ghairi qasdin, tanpa sengaja. Fala isma alaih. Maka yang demikian tidak ada dosa baginya. Fi awali dhalik, di awal kalinya. Naam, fala isma alaih. Fi awali dhalik. Wa yajibu alaih ayusarrifa basarahu fil hal. Dan wajib bagi dia untuk memalingkan pandangannya saat itu juga. Fa in sarrafa fil hal fala isma alaih. Kalau dia segera memalingkan di saat itu juga, maka tidak ada dosa bagi dia. Wa in istadama, wa in istadama nadaru asima li hadzal hadis. Namun kalau dia melanjutkan, meneruskan pandangannya itu tadi, dia terkena dosa karena hadis ini tadi. Hadis Jarir bin Abdullah. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana pandangan yang tiba-tiba tidak sengaja menimpa wanita yang bukan mahram misalnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan Jarir bin Abdullah ayusarrifa basar, agar beliau segera memalingkan pandangannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, Allah Ta'ala sebagaimana dalam ayatnya surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Nah, mungkin seseorang memandang, ya, dia curi-curi pandang supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, Allah Ta'ala tidaklah bisa dikhianati. Allah Ta'ala Maha mengetahui mana pandangan yang jujur, yang benar, dan mana pandangan yang menyimpang, yang berkhianat. Dan Allah mengetahui setelah itu apa yang dalam betikan hatinya mengikuti pandangan seseorang. Apakah dia sengaja ataukah tidak? Apakah kemudian syahwatnya ataukah bukan? Allah Maha mengetahui apa yang di dada-dada manusia. Selanjutnya kata Imam Qayyim, walamma kana mabda'u dhalika min kibalil basar ja'alal amra bighaddihi muqaddaman ala khifdil farj. Maka ketika yang menjadi penyebab awal hal tersebut dari sisi pandangan, Allah pun memerintahkan, Allah menjadikan perintah menundukkan pandangan itu didahulukan dibandingkan menjaga kehormatan. Nah, karena seseorang terjatuh dalam dosa zina, menjatuhkan kehormatannya adalah sebab awalnya kebanyakannya adalah pandangan mata. Maka Allah pun memerintahkan di awal berupa perintah menundukkan pandangan. Sebelum setelah itu Allah memerintahkan untuk menjaga kehormatan. Fa innal hawadisa mabda'uha minan nadhar. Karena sungguhnya bencana-bencana awal mulanya dari sisi pandangan. Kama anna mu'daman nar min mustasghiris sarari. Sebagaimana api nyala yang besar itu berawal dari percikan-percikan bara. Fatakunu nadratan summa khatarah summa khutwah summa khati'ah. Kata beliau menyebutkan tahapannya, berawal dari nadrah, nadrah pandangan, summa khatrah, kemudian menjadi yaitu pikiran. Dari pandangan kemudian ada terpikir, summa khutwah, kemudian setelah itu melangkah, diikuti langkah-langkah, summa khati'ah, maka setelah itu terjadilah dosa. Nah, walihada kila, untuk ini ada yang mengatakan, man hafidho hadhil arba'ah ahroza dinahu. Siapa yang mampu menjaga empat ini, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Kata beliau, ada yang mengatakan, siapa yang mampu menjaga empat perkara ini, maka dia telah mampu menjaga agamanya. Apa itu empat perkara? Kata beliau, al-lahadot, pandangan-pandangan mata. Wal khatarat, dan pikiran-pikiran. Wal lafadat, dan ucapan-ucapan. Wal khutuwat, dan langkah-langkah kaki. Siapa yang mampu menjaga pandangan-pandangan matanya, detikan-detikan pikiran, kemudian ucapan-ucapan, kemudian langkah-langkah kaki. Empat ini. Sehingga kata beliau, fayam bagi lil abdi ayyakuna bawwaba nafsihi ala hadhil abwabil arba'ah. Maka sudah semestinya seseorang agar bisa menjaga dirinya dari empat pintu ini. Agar dia jaga dirinya dari empat perkara ini. Empat pintu ini. Yulazimur ribat ala suhuriha. Dia harus menjaga. Seperti orang yang menjaga perbatasan. Seperti orang menjaga pintu masuk. Seperti orang ribat menjaga perbatasan supaya musuh itu tidak masuk. Faminha yadkhulu alaihi al-adu, yang darinya lah musuh itu akan masuk pintu-pintu itu. Fayajusu khilalad diyar wa yutabbiru ma ala tatbira, yang kemudian dia akan merusak semua sudut-sudut di dalamnya dan akan membuat kerusakan-kerusakan yang luar biasa. Nah, ketika musuh sudah masuk ke dalam, dia akan mengacak-acak, membuat kerusakan-kerusakan di berbagai sudutnya. Maka sudah semestinya seseorang, kata beliau, seibarat ya kita ini adalah sebuah rumah yang mesti dijaga, maka harus dijaga pintu-pintunya. Jangan sampai masuk musuh yang akan merusak dalam rumah kita. Begitulah jiwa kita juga, diri kita. Nah, empat pintu ini, yaitu pandangan, kemudian ucapan. Pandangan, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah ucapan, dan yang keempat adalah langkah-langkah kaki. Ini empat pintu yang ada yang menyatakan siapa mampu menjaganya, maka dia telah mampu untuk menjaga agamanya. Kemudian beliau akan menjelaskan empat pintu ini. Nah, karena dari empat pintu inilah musuh masuk dan kemudian mengalahkan seseorang untuk terjatuh dalam berbagai dosa. Di antaranya kaitannya adalah pandangan mata tadi. Sehingga kata beliau, wa aksaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Dan mayoritas masuknya kemaksiatan-kemaksiatan kepada seorang hamba adalah dari empat pintu ini. Dari empat pintu ini. Fanadkuru fi kulli babin minha faslan yaliku bihi. Dan kita akan sebutkan setiap pintu dari empat pintu tadi rincian-rincian yang sesuai. Nah, dengannya. Fa ammal lahadat. Adapun pandangan mata. Sekarang dari pintu yang pertama ini pandangan mata. Kata beliau, fahiya ra'idus sahwati wa rusuluha. Maka pandangan itu adalah merupakan wakilnya syahwat, utusannya syahwat. Wahidduha aslu hifdil farj. Dan menjaga pandangan itu merupakan pokok penjagaannya kehormatan dari terjatuh dalam zina. Faman atlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Maka barang siapa yang mengumbar pandangannya, berarti dia menginginkan untuk jiwanya terjebur di dalam berbagai kebinasaan, kecelakaan. Siapa yang mengumbar pandangannya, maka dia menginginkan dirinya terjebur, terjatuh dalam berbagai kebinasaan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Imam Ahmad dan Imam juga Al-Baihaqi dari hadis Buraidah, la tutbi'in nadrah an-nadrata fa inna malakal ula wa laysat lakal ukhra. Dan hadis ini adalah disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam sebagian riwayat dinyatakan, ya Ali, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena sungguhnya bagimu yang pertama saja, artinya belum ada dosa. Ini yang dimaksudkan adalah pandangan fajah yang tiba-tiba tadi. Tapi kalau pandangan pertama sudah sengaja, maka itu sudah terkena dosa, karena Allah Ta'ala menyatakan, falaisa alaikum junahun fima ahta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi engkau dalam perkara yang engkau salah tanpa sengaja, namun dosa bagimu apabila telah engkau sengaja dalam hatimu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. 6. Adapun tidak sengaja, salah tanpa sengaja, adalah doa kita, Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahta. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami, janganlah engkau siksa kami, fima ahta'na, terhadap perkara yang kami salah tanpa sengaja, atau karena kami lupa. 6. Wa fil musnad, di dalam musnad Imam Ahmad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, beliau bersabda, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah aw rasallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqahu. Hada ma'nal hadis. Pandangan itu merupakan anak panah yang beracun dari anak-anak panahnya iblis. Maka barang siapa yang menundukkan pandangan matanya dari kecantikan-kecantikan wanita karena Allah, aw rasallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqah, maka Allah wariskan pada hatinya kemanisan hingga di hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ikhwan jazakumullah, dengan lafaz an-nadrah sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu adalah anak panah dari anak-anak panahnya iblis yang beracun. Faman tarakaha min khaufillah asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Riwayat Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak beliau. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang merupakan panah, anak panah beracunnya iblis tadi, karena rasa takutnya kepada Allah, maka Allah mengganjar bagi dia berupa keimanan yang dia akan dapati rasa manisnya keimanan itu dalam kalbunya. 6. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuddu absarakum wahfadu furujakum." Tundukkanlah pandangan-pandangan mata kalian dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Hadis ini merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, juga Ibnu Abi Dunya. Di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tabrani dari hadis Abi Umamah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah Al Hadis Sahihah nomor hadis 1525. Lengkapnya, Ukhfululi bisittin. Dalam riwayat yang lain, Itmannuli bisittin. Berilah jaminan kepadaku dari 6 perkara. Akfulu lakum bil jannah. Dalam riwayat yang lain, Atman lakum bil jannah. Maka aku jamin untuk kalian berupa surga. Jaminlah untukku 6 perkara. Maka aku jamin untuk kalian untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah SAW. Idza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Kalau seseorang di antara kalian berbicara, jangan dia dusta. Ini pertama. Wa idza tumina fala yakhun. Kalau dia dipercaya, dikasih amanah, jangan dia berkhianat. Ini yang kedua. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Kalau dia berjanji, jangan dia mengingkari. Ini yang ketiga. Huddu absarakum. Tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Ini yang keempat. Wa kuffu aydiyakum. Dan tahanlah tangan-tangan kalian. Ini yang kelima. Tahan tangan-tangan kalian dari perkara yang haram. Wahfadu furujakum. Dan jagalah kehormatan-kehormatan kalian untuk tidak terjatuh dalam zina. Enam. Ini yang keenam. Yang siapa yang mampu menjamin untuk menjaga 6 perkara ini, Rasulullah SAW jamin bagi dia surga. Enam. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim adalah sisi sahihnya, huddu absarakum wahfadu furujakum. Tundukkanlah pandangan-pandangan kalian, wahfadu furujakum, dan jagalah kehormatan kalian. Karena ini ada kaitannya. Asal, awal, mula, jatuhnya mayoritas orang dalam zina, itu adalah berawal dari pandangan mata. Waqala Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyakum wal julus ala turuqat. Hati-hati kalian. Iyakum itu adalah siag tahdir. Bentuk konteks peringatan. Hati-hati kalian. Atau ibta'idu. Jauhilah oleh kalian. Duduk-duduk di jalan-jalan, duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha. Wa Rasulullah, nah, biasa kami bermajlis, berduduk-duduk, yang kami tidak ada pilihan yang lain. Kami mesti, artinya sekali dua kali, ya biasa kami duduk di pinggir jalan. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, fa in kuntum la budda fa'ilin. Kalau kalian memang mesti melakukan, nanti kalian mesti duduk di pinggir-pinggir jalan. Nah, asalnya adalah Rasulullah SAW memperingatkan, tinggalkan oleh kalian duduk-duduk pinggir-pinggir jalan. Namun karena tidak bisa dihindari, mungkin ketika saat itu ketemu dengan orang, kemudian untuk duduk mengadakan pembicaraan, nah, di mana tidak ada kesempatan yang lain atau tidak di tempat yang lain, maka semisal ini kata Rasulullah, fa in kuntum la budda fa'idin. Kalau kalian tidak bisa kecuali kalian mesti melakukannya, fa tut tariqa haqqahu. Berilah jalan itu haknya. Haknya jalan, berarti kewajiban antum. Nah, jalan pun punya hak. Berilah jalan itu haknya. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqu, apa haknya jalan itu? Qala, kata Rasulullah, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Naam, ini yang pertama, haknya jalan. Tundukkan pandangan. Wa kafful adza, tahanlah diri dari mengganggu, baik ganggu bentuknya ucapan maupun perbuatan. Wa raddus salam, dan jawablah salam. 6. Ini haknya jalan. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menjadi sahid adalah ghaddul basar. 6. Lantas bagaimana orang yang sengaja duduk-duduk di pinggir jalan atau ya bergaya ikut jalan-jalan, istilah mereka cuci mata. Nah, ya. Dan itu sebenarnya bukan cuci mata. Justru adalah mengotori mata. Nah, Rasulullah SAW ingatkan untuk hati-hati kalian. Tinggalkan untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau memang tidak bisa, jagalah haknya. Tunaikanlah haknya jalan. Ini sebagian orang, ya, khususnya anak-anak muda, sengaja. Nah, wa na'udzubillah juga ikhwan jazakumullah, adanya orang-orang yang memang sengaja juga, ibarat dia memasang kail. Nah, wanita-wanita jogging, ya, di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dengan pakaiannya yang seronok. Na'udzubillah. Nah, bukankah yang demikian banyak dengan gayanya, ya, pakai headset, dengan pakaiannya yang enggak mungkin yang jelek yang dipakai. Subhanallah. Nah, jadikan adalah anak panah beracunnya iblis. Nauzubillah. Kata beliau, "Wan nadaru aslu amatil hawadis." Pandangan itu adalah pokok semua bencana allati tusibul insan, yang banyak menimpa manusia. Fa inna nadrata tuwallidu khatiratan summa tuwallidu khatiratu fikratan summa tuwallidul fikratu syahwatan summa tuwallidu syahwah iradatan summa taqwa fatasiru azimatan jazimah fayaqul fi'lu wala budda. Kata beliau, ini tahapan-tahapannya. Pandangan itu adalah asal, mula adanya bencana, semua bencana yang menimpa manusia. Sesungguhnya pandangan, dari awal pandangan, kemudian melahirkan adanya bisikan, dibisikan hati. Kemudian dari bisikan hati itu muncullah, melahirkan pikiran. Kemudian dari pikiran itu muncullah syahwat. Dan kemudian dari syahwat itu muncullah, melahirkan adanya keinginan. Sehingga kemudian keinginan itu menguat, menjadilah tekad kuat. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Malam yamna minhu mani'un. Selama itu tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegahnya. Terjadilah apa yang terjadi dari perzinaan. Nauzubillah. Wa fi hadza qila, untuk ini ada yang mengatakan, as-sabru ala ghaddil basar aisaru minas-sabri alal alami ma ba'dah. Sabar untuk menundukkan pandangan itu lebih ringan. Nah, dan itu juga sudah berat untuk bisa menundukkan pandangan itu. Tapi itu pun masih lebih ringan dibandingkan sabar menahan beban setelahnya. Ya, ini kalau kita tidak sanggup menundukkan pandangan, ya, bebannya lebih berat. Bebannya lebih berat. Ikhwan jazakumullah, karena racunnya syaitan sudah masuk kepada kalbu. Muncullah pikiran-pikiran. Nah, syahwat yang tidak sedikit kemudian mengajak untuk berbuat. Na'udzubillah. Begitu juga ikhwan jazakumullah, dalam hal ini apa-apa yang sifatnya adalah tontonan. Nah, tontonan. video, nah, film, yang itu adalah dari pandangan mata, kemudian bisa menimbulkan pikiran-pikiran, kemudian syahwat. Nah, maka adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan hidayah dan taufik agar mampu menjaga pandangan-pandangan kita. Nah, As-Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, awalu ma sana'na fi yaumil 'id inda khurujina, awal pertama yang kami lakukan ketika kami di hari Id keluar dari rumah, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Nah, ada kisah yakni salaf, di mana ikhwan jazakumullah, yakni Hasan ibn Abi Sinan, di hari Id ketika dia pulang ke rumah, ditanya oleh istrinya, kam min imra'atin hasanah qad nadartal yaum, berapa wanita cantik yang sudah kamu lihat hari ini. Nah, ditanya sama istrinya pulang dari Id. Nah, falamma aktsarat, ketika istrinya menilai banyak sudah, maka dia jawab, yani Hasan ibn Abi Sinan menjawab, waihaq ma nadartu illa fi ihami mundu kharajtu min indik hatta rajatu ilaik. Subhanallah, kata beliau, celaka engkau, artinya hardikan, aku tidaklah melihat kecuali kepada ibu jariku, ya, dari sejak aku keluar rumah sampai aku kembali kepada engkau. Subhanallah. Nah, untuk menjaga dirinya tidak terjatuh pada pandangan-pandangan pada hal-hal yang haram, beliau keluar rumah di hari Id. Namanya hari Id karena keluar di situ wanita dan laki-laki semuanya ke musalla. Nah, ini di zamannya beliau, apalagi zaman sekarang. Wanita-wanita banyak tidak mengetahui adab keluar rumah, tidak mengetahui ada bimbingan Islam ketika berpakaian keluar rumah. Tak sedikit mereka keluar untuk ibadah kepada Allah, namun disertai dengan maksiat. Pandangan apa, dandanannya, pakaiannya. Nah, bahkan di antara mereka jalannya, gayanya. Di antara salaf demikian. Ikhwanizzakumullah, sehingga menjaga dirinya dari sejak keluar rumah, yang dia lihat tundukkan pandangannya, yang dilihat jarinya, sampai kembali dalam rumah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, ikhwanizzakumullah, untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga kebersihan jiwa kita, karena di hari-hari kita adalah lebih dahsyat perkaranya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala sa'ir, berkata sa'ir, beliau membawakan sa'ir, kulul hawadisi mabdaha minan nadari wa mu'damun nari mustasghari surari. Setiap bencana awal mulanya adalah dari pandangan, dan api yang besar itu berawal dari percikan bara. Kam nadratan balagat min qalbin sahibiha kamablagis sihami bainal qausi wal watari. Betapa banyak pandangan itu mampu menebus pada hati pemiliknya, sebagaimana anak panah itu melesat di antara busur dan talinya. Wal abdu madama dha tarfi yuqallibuhu fi ayunil ghairi mauqufun alal khatari. Dan seseorang dia terus-menerus mengumbar pandangannya pada yang lain, maka mauqufun al-khatari, dia berarti memposisikan diri dalam bahaya. Yasurrul muqlatahu ma darra muhjatahu la marja'an bisururin ada bidarari. Dia hanya menyenangkan matanya apa yang membahayakan hatinya, maka tidak ada sambutan kebaikan dan kesenangan bagi orang yang dia kembali dalam dengan membawa bahaya. Nah, wa min afatin nadar, kata beliau, termasuk bahayanya pandangan, annahu yuwarrisul hasarati wazzafarati walharaqati. Termasuk bahayanya pandangan adalah dia mewariskan, menghasilkan penyesalan-penyesalan, malapetaka dan sakit dirasa dalam hati. Fayaral abdu ma laisa qadiran alaihi wala sabiran anhu wa hada min a'damil adab antara ma la sabara laka anhu wala aina wala an ba'dihi wala qudrata laka alaihi. Maka seseorang melihat apa yang dia tidak mampu untuk mendapatkannya, dan dia sementara tidak pula sabar darinya. Nah, melihat wanita yang haram untuk dilihat, nah, sementara dia tidak mampu untuk mendapatkannya, sementara dia juga tidak mampu bersabar menahan pandangannya. Wa hadza min adzamil adzab, ini termasuk sebesar-besar siksaan, akan menyiksa batinnya, menyiksa hatinya, di mana dia melihat apa yang dia tidak bersabar untuk menahannya, dan pula tidak pula sebagiannya, sementara dia juga tidak mampu untuk mendapatkannya. Nah, kalau kamu misalnya melihat sebuah benda, ya, kamu senang, kamu ingin mendapat, untuk bisa mendapatkannya, namun kamu tidak bisa-bisa mendapatkannya, bukankah itu menyiksa dirimu? Kamu akan gelisah. Nah, bahkan bisa jadi susah untuk bisa terpejam mata. Itu perkara yang kamu senangi, itu yang mubah saja sudah menyiksa. Apalagi ini perkara yang haram. Kalau kemudian kita mengumbar pandangan kita, kita tidak sabar menahan pandangan kita, sementara yang kita pandang itu tidak akan bisa kita miliki, sebagiannya saja kita tidak bisa. Nah, itu sudah milik orang, haknya orang. Nah, kecuali ikhwanizakullah, kalau itu ada peluang untuk bisa memilikinya, dan itu ada tuntunannya. Nah, ya ini ketika memang kamu sudah ada keinginan kuat untuk memang menikahinya, maka dituntunkan di situ ada nazar, boleh memandang. Tetapi kalau tidak ada sedikit pun peluang atau kesempatan atau yang membolehkan engkau bisa menikahinya, maka di saat itu berarti pandanganmu adalah pandangan syahwat, pandangan yang haram. Nah, kan? Maka harus bisa membedakan. Ya, istri orang dilihat, jelaslah ada enggak peluang untuk bisa menikahinya. Sudah dinikahin orang. Nah, sebagian orang subhat, ya, rezeki disia-siakan badir. Apalagi kan kalau mandang sambil baca subhanallah, kan bisa menyebabkan zikir, na'udzubillah. Ya, ini talbis syaitan. Nah, ikhwan jazakumullah. Qala sa'ir, berkata sa'ir yang lain, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'ida li qalbika yawman as'abatka manadiru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alaihi wa la an ba'di anta sabiru. Kapan engkau mengumbar pandangan matamu sebagai utusan liqalbika terhadap hatimu yauman pada hari at'abat kal manadiru, ya, akan membuat kamu capek berbagai pandangan, pemandangan-pemandangan itu akan membuat kamu gelisah hatimu kalau kamu terus setiap pemandangan kamu lihat. Ra'aitalladzila kulluha anta qadiru, kamu melihat yang kamu tidak sanggup untuk memilikinya, untuk mendapatkannya. Wala'an ba'di, bahkan sebagiannya saja kamu tidak sanggup. Anta sabiru, untuk kamu bersabar. Wa hadzal bait yahtaju ila syarah, kata beliau, bait ini butuh pada syarah, penjelasan. Wa muraduhu, yang dimaukan adalah annaka tara ma la tasbiru an syai' minhu, engkau melihat, memandang yang kamu tidak mampu bersabar sedikit pun darinya. Wala taqduru ala syai'in minhu, sementara engkau tidak akan bisa untuk mendapatkannya, memilikinya. Sehingga menjadilah yang tersiksa, yang tersisa adalah siksaan batin. Nah, kamu akan terus terbayang, tergoda, tersiksa, sementara kamu tidak akan bisa mendapatinya. Fa inna kalau la kulluhu anta qadirun alaihi nafyun likudrah, meniadakan untuk kemampuan anil kul untuk bisa memiliki semuanya. Allati la tambagi illa binafil kudra ala kulli wahidin. Naam. Masih ada beberapa bait syair beliau sebutkan tentang masalah bahayanya pandangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena masih ada kaitannya baru di pintu pertama dari empat pintu yang untuk senantiasa kita jaga agar tidak lewat padanya musuh dari pintu-pintu tersebut, adalah pertama pintu pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab, nabtahi hadza qadir. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.